biarlah ku coba tetap menyayangmu, walau aku tahu tak semudah itu. Semua karena kedua orang tuamu tak pernah merestui cintaku. Biarlah ku coba membahagiakanmu, walau hati ini masih ragu-ragu. Karena ku sadari apalah arti diriku, aku ini orang tak punya. Aku orang tak punya, bukan untuk dihina. Cintaku ini tulus tak bernoda. Jangan paksakan cinta, jangan pisahkan dia. Cinta itu karunia bukan dosa. Cinta itu karunia bukan dosa. Cinta itu karunia bukan dosa. Biarlah ku coba membahagiakanmu, walau hati ini masih ragu-ragu. Karena ku sadari apalah arti diriku, aku ini orang tak punya. Aku orang tak punya, bukan untuk dihina. Cintaku ini tulus tak bernoda. Jangan paksakan cinta, jangan pisahkan dia. Cinta itu karunia bukan dosa. Tak bernoda. Jangan paksakan cinta, jangan pisahkan dia. Cinta itu karunia bukan dosa. Cinta itu karunia bukan dosa. Cinta itu karunia bukan dosa.